dada basah usum halodo panjang jali padu dua angina sama salama saksina bulan anu sampoko saksina bentang anu barana aya kasono aya katresna aya kadede aya kaya ngabagi rasa bunga jeung bakja duaan aya kasono aya katresna aya kadede aya kaya ngabagi rasa bunga jeung bakja duaan sisi laut Pangandaran Tinati pada-pada kedal janji urang silih asu silih asih silih jagi deng ngadeng arti asih sanyana deng ngadeng arti deng sanyana lagu kita rasa kerasa karena gedung rukun aman nubalu karena nuntun karena jalan salah lagu kita rasa kerasa karena gedung rukun aman nubalu karena nuntun karena jalan salah sisi laut Pangandaran Teges pagelka bengke sisi laut Pangandaran Reti jangan Begirakan bagi gege sisi laut Pangandaran usum halodo panjang jali padu dua andina sama salama saksina bulan anu sampoko saksina bentang anu warana ayah kasono ayah katresna ayah kadede ayah kanya ngabagi rasa bunga jeung bakja duaan ayah kasono ayah katresna ayah kadede ayah kanya ngabagi rasa bunga jeung bakja duaan sisi laut Pangandaran Tinati pada-pada kedal janji urang silih asu silih asih silih jadi dan ada arti asing sayangnya dan ada arti desanya. Pula ketika merasakan usah karena tidur makan malam numpalu karena nuntun karena jalan salah. Pula ketika merasakan resna karena tidur makan malam numpalu karena nuntun karena jalan salah. Sisi laut Pangandaran rebincangan hati kesepakan kabung ke sisi laut Pangandaran rebincangan berkira ketepikan